jamu mas, jamu pisan, godongnya kunirai. Wesui ora ketemu, temu pisan, neng ati ratapan. Wesui ora jamu di, jamu pisan, godongnya tombokan.